Wa tsaniha zawalu aklin ay tamyizin bi syukrin au junun au igmain au naumin. Lil khabari sahih faman tawaddoa faman nama falyatawaddo. Ini yang kedua dari hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu hilangnya kesadaran, ya, hilangnya akal, tapi ditafsiri atau dijelaskan maksud dari akal itu adalah kesadaran, ya, tamyiz. Jadi selama akal seseorang hilang, maka selama kesadaran seseorang hilang, maka wudunya batal. Dan hilangnya kesadaran ini baik dilakukan, baik dikarenakan mabuk atau dikarenakan gila atau pingsan ataupun tidur, ya. Jadi batalnya wudu dikarenakan hilangnya kesadaran ini berdasarkan dari hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi, faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka dia harus melakukan wudu. Dari hadis tersebut maka para ulama menyimpulkan bahwa wudu membatalkan tidur termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Wa kharaja bi zawalil aqlin nu'as wa awalilun nas wa tisyukri falanaqdu bihima kama idza syakka hal nama au na'asa. Jadi ada tidur, ada juga ngantuk, ya. Kalau hanya mengantuk ini tidak membatalkan wudu karena memang akalnya masih berfungsi, kesadarannya masih berfungsi. Dan juga mengecualikan awal reaksi dari minuman keras, ya. Jadi setelah minum minuman keras kemudian belum mabuk secara total, hanya awal-awal saja, ini juga belum membatalkan wudu. Kalau sudah benar-benar mabuk itu baru membatalkan wudu. Termasuk juga yang tidak membatalkan wudu adalah seorang yang ragu apakah yang dialaminya ini tidur atau ngantuk, ya. Jadi keraguan ini tidak bisa membatalkan wudu, ya. Jadi ada orang yang tidur-tiduran kemudian dia sadar lalu dia ragu, saya tadi tidur atau ngantuk. Nah, jadi ini keraguan ini tidak bisa membatalkan wudu. Wa min alamatin nu'asi sama'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Jadi antara tidur dan ngantuk ini ada pembedanya, ya, ada pembedanya. Ada tanda atau alamat ngantuk. Di sini di kitab ini dijelaskan bahwa alamat seorang yang mengantuk yang belum sampai ke tidur adalah masih mendengarkan ucapan dari orang-orang yang ada di sampingnya. Jadi selama masih mendengar perkataan dari orang-orang di samping itu masih belum dikatakan tidur, ya. Walaupun tidak memahami, jadi hanya mendengar tetapi tidak paham apa yang dikatakan. Intinya adalah selama seseorang masih mendengarkan perkataan dari orang-orang di sekitarnya, maka dia hanya dikatakan ngantuk, belum masuk ke tidur, maksudnya belum sampai ke tidur. La zawaluhu binaumi qaidin, wallahu a'lamu bishawab.